الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qul Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Faymin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada masalah yang kelima. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala di kitab Tauhid, di kitab Tauhid Al-Khamisah yang kelima, annahum fa'alu asya'a ma fa'alaha ghalibul kufar. Pelajaran yang kelima, annahum fa'alu asya', bahwasanya mereka melakukan beberapa perkara, ma fa'alaha ghalibul kufar, apa yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang-orang kafir. Minha diantaranya adalah syajjuhum nabiyahum, mereka melukai nabi mereka. Wa hirsuhum ala qatlihi, mereka bersemangat untuk membunuhnya. Wa minha tamthil bil qatla ma'a annahum banu ammihim, dan diantaranya juga mereka berupaya mewujudkan pembunuhan padahal mereka adalah putra-putra dari paman mereka. Nah, diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, maksud daripada kalimat ini ay innahum a'kufrihim kanu mu'taddi, bahwa sesungguhnya mereka bersamaan dengan kekufuran mereka, mereka adalah orang-orang yang mu'taddi, orang-orang yang melampaui batas. Tidak hanya kufur, bahkan mereka melampaui batas sampai melukai nabi mereka, sampai berupaya untuk membunuh nabi mereka. Ini yang mereka lakukan. Tidak hanya kufur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma'a dhalika fil lawfi hatim. Walaupun demikian keadaan mereka, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap mengatakan kepada nabi kita alaihi salatu wasallam, laisa laka minal amri syai', bukan urusanmu tentang perkara tersebut sedikit pun. Ini masalah hidayah. Wa illa fahum syajjun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak demikian, sesungguhnya mereka sudah melukai nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa masalu bil qatla misal Hamzah bin Abdul Muttalib. Bahkan mereka sudah mewujudkan pembunuhan seperti mereka membunuh Hamzah ibn Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamzah ibn Abdul Muttalib dibunuh oleh mereka sampai Rasulullah SAW merasa sakit hatinya atas terbunuhnya pamannya Hamzah. Melampaui batas, tidak hanya sekedar kufur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, bahkan berusaha membunuh nabi, menyakiti nabi, melukai nabi, bahkan sampai membunuh paman-paman mereka sendiri. Nah, putra paman mereka sendiri, Hamzah Ibnu Abdul Muttalib buktinya. Wakadzalika aidan harisu ala qatl Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga mereka begitu bersemangat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana kullu haula'i fihi min bani amhim. Padahal mereka semua adalah termasuk dari putra-putra paman mereka. Putra-putranya dari Abdul Muttalib. Siapa yang tidak kenal Jahal? Abu Jahal. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Lahab? Semuanya putra-putra dari Abdul Muttalib. Wa fihim min al-Ansar. Bahkan di antara mereka yang terbunuh ada dari kalangan Ansar juga. Ada dari kalangan Ansar, dari mereka sendiri. Dari kabilah mereka bahkan. Nah, mu'tadin mereka melampaui batas. Dan demikian terkadang orang ketika sudah kufur, jangankan untuk kufur, ketika menyimpang saja dari agama Allah, dari jalan yang lurus, mastahalu as-sif, melainkan pasti mereka apa? Menghalalkan pedang. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah ta'ala, mabtada'a bid'atan, tidaklah seseorang itu melakukan suatu kebid'ah illa stahalus sayf, melainkan pasti mereka menghalalkan darah, menghalalkan pedang. Subhanallah, tidak ada satu pun sufi yang kata mereka paling lembut. Mereka pun menghalalkan darah. Na'udzubillah. Ini betul kata Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah ta'ala, mabtada'a bid'atan, tidak ada satu orang pun yang membuat-buat kebid'ahan melainkan istahallus sayf, pasti mereka akan apa? Menghalalkan darah. Fa na'udzubillah minal khudlan. Kita berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari kehinaan seperti ini. Sadisa yang ke-6, yang ke-6, anzalallahu alaihi min fidalik. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wasalam tentang hal itu. Laisa laka minal amri syai'. Kendati demikian, tetap urusan hidayah bukan urusan Nabi alaihi salatu wasalam. Laisa laka minal amri syai', bukan urusan muhai Nabi dari perkara tersebut sedikit pun. Ayat maksudnya adalah ma'ama taqaddama minal umur allati taqtadi ayyakuna lin nabi sallallahu alaihi wasallam haq ayyad'u alaihim anzalallahu laysa laka min amri syai'. Kata Syekh Muzaim rahimahullah ta'ala, ma'ama taqaddama, kendati bersamaan dengan apa yang sudah lewat, minal umur dari perkara-perkara Allah tidak tadi ayatun alim Nabi sasam hak, yang itu semestinya menjadikan Nabi sasam memiliki hak di ayat wa alaihim, yang semestinya Nabi memiliki hak untuk mendoakan kejelekan bagi mereka. Ya, tapi apa? Tapi Nabi alaihissalam apa? Ditegur. Ya, oleh Allah tabarak wa taala. Okay. Nah, anzalallah, maka Allah tabaraka wa ta'ala turunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai', bukan urusanmu dalam perkara ini sedikit pun. Fal amru lillahi wahdah, maka urusan hidayah itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Fa idza kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qad kutia anhu hadha syai', apabila Rasulullah SAW yang telah disakiti, yang sudah berusaha dibunuh, yang sudah demikian gangguannya kepada Rasulullah SAW, at-tadiyat, kuti'an hada syai', maka diputus perkara ini. Faghairu min babi aula, maka selain daripada Nabi SAW lebih pantas lagi. Lebih pantas. Walaupun nanti oleh Syekh Ibn Saimin rahimahullah ta'ala dibawakan beberapa kisah tentang apa? Adanya beberapa sahabat yang mereka tetap melakukan kunut nazilah atas perlakuan daripada orang-orang kafir. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Khubayb Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nah. As-sabi'ah yang ketujuh, qawluhu aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum, hingga mereka bertaubat atau Allah tabaraka wa ta'ala menyiksa mereka, menghukum mereka. Fataba 'alaihim fa aman, maka Allah pun menerima taubat mereka dan mereka pun beriman kepadanya. Maka kata Syekh Muslimin rahimahullah ta'ala, wa hadha dalilun ala kamali sultanillahi wa qudratih, maka ini menjadi dalil atas kesempurnaan sultanillah, kekuasaan Allah, wa qudratih, dan kekuatannya. Fahaulai alladhina jara minhum majara, maka mereka-mereka ini, orang-orang yang sudah berlangsung pada mereka apa yang sudah terjadi, taballahu alaihim wa aman, Allah tabaraka wa ta'ala tetap memberikan taubat kepada mereka dan mereka pun beriman. Kenapa? Li'anna al-amra kullahu biyadihi subhanahu, karena perkara ini semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi yudhillu man yasha'u wa yu'izzu man yasha'u, karena dialah Allah yang menghinakan siapa yang Allah kehendaki dan memuliakan siapa yang Allah kehendaki. Wa min dhalika ma jara min Umar radhiyallahu anhu qabla Islam, dan di antara bukti konkret dari perkara tersebut juga apa yang pernah terjadi pada diri Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya, sebelum Islam ini, min al-adawah al-zahirah lil Islam, di mana Umar ibn Khattab anhu menunjukkan permusuhannya yang nyata terhadap Islam. Dulu Umar ibn Khattab termasuk yang memusuhi Islam. Ya. Kemudian fa aslama wa hasuna Islam. Dia masuk Islam dan bagus Islamnya. Wa majara minhu ba'da Islamihi. Dan juga kita bisa melihat apa yang sudah terjadi setelah keislamannya, minal wilayah wa nusrah li dinillahi ta'ala, dari adanya kewalian, pertolongan, wa nusrah, bantuan, lidinillahi ta'ala, terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab anhu. Nah, fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man dunahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terlebih lagi orang yang di bawahnya, la yastati'una ayyughayyiru syai'an min amrillah, maka mereka tidak akan sanggup untuk merubah sedikit pun dari perintah, dari perkara Allah tabaraka wa ta'ala, dari urusan Allah tabaraka wa ta'ala. Asaminah yang ke-8, al-qunut fin nawazil. Di sini menunjukkan bolehnya membaca kunut dalam perkara nawazil. Ini baru perkara fikih. Kalau yang sebelumnya apa? Kunut, tetapi disebutkan dengan apa? Sayyid al-Mursali, ya, wasadat al-Awliya. Pada poin yang keberapa? Masalah yang keberapa? Ketiga, ya, kunut Sayyid al-Mursali wa khalfahu sadatul awliya. Pada poin yang ke-8, kunutu fil al-kunut fil nawazil, bolehnya membaca kunut dalam perkara nawazil. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdullah al-Wahhabi, ialah masalahul fiqhiyah. Inilah permasalahan fikih yang disebutkan di sini. Jadi di sini ada faedah fikhiyah. Faedah fikhiyah. Yaitu apa? Faedah nazala bil muslimin nazilah. Apabila menimpa kaum muslimin sebuah bencana, sebuah petaka, musibah, fa innahu yanbaghi ayyub 'alaihim hatta tunkashaf, maka seharusnya didoakan kebaikan bagi kaum muslimin hingga petaka itu dihilangkan oleh Allah, disingkap oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Ketika kaum muslimin mendapatkan apa? Musibah besar, malapetaka dan sebagainya. Wa hadzal qunut masyru' fi kulli shalawat, dan qunut nazilah ini disyariatkan di semua salat, bukan hanya dalam salat subuh. Di semua salat. Tetapi kenapa kebanyakan orang melakukannya di salat subuh? Kalau mereka menginginkan atau memaksudkan dengan qunut nazilah, bisa jadi disebabkan riwayat yang begitu banyak di mana Rasulullah SAW melakukan qunut nazilah di waktu subuh. Nah, tetapi adapun takhsis mengkhususkan dengan satu salat, maka ini adalah perkara yang fihi nadhar, perlu dilihat kembali. Karena qunut nazilah disyariatkan pada semua di setiap salawat. Nah, kama fi hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma alladhi rawahu Ahmad wa ghairuh, yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Nah, dan hadis ini disahihkan Imam Hakim dan sepakat oleh Imam Dzahabi. Illa anna al-fuqaha rahimahumullah, hanya saja para fuqaha rahimahumullah istasna'u at-ta'awun, mereka mengecualikan musibah itu dari musibah ta'awun. Ini ta'awun penyakit yang menimpa perut, ya, begitu. Baik. Kenapa dikecualikan? Artinya apa? Kalau musibah itu berupa ta'awun, maka jangan kunut nazilah. Kenapa? Qawqalu, mereka mengatakan la yuqnut la yaqa la yuqnat lahu la yaqnam la yuqnat lahu li adami wurudi dalik, tidak dibacakan qunut atas musibah ta'un karena tidak ada riwayat yang menyebutkan perkara tersebut. Ini pertama, karena tidak ada dalil pertama. Wa qad waqa'a fi ahdi Umar, padahal ta'un sudah pernah terjadi di zaman Umar ibn Khattab al-Anhu. Di mana Umar ibn Khattab al-Anhu di zaman itu, di masa itu, tidak memerintahkan kaum muslimin untuk qunut nazilah. Padahal secara mazhab, artinya kalau kita mengambil salah satu mazhab saja, yang memiliki hak untuk qunut nazilah adalah al-imam al-Azhar, penguasa. Penguasa. Menurut mazhab Hambali. Wa qad waqa'a fi 'ahdi Umar radhiyallahu anhu. Padahal ini pernah terjadi, ta'un ini pernah terjadi, musibah wabah ini, wabah ta'un ini pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa lam yaqnut, dan Umar bin Khattab tidak kunut. Tidak melakukan kunut. Wa li'annahu syahadah, dan karena ta'un ini menyebabkan syahadah. Artinya apa? Orang yang meninggal mati karena ta'un, terkena ta'un, dia syahid. Ya, dihukumi apa? Syahid. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, tentang adanya beberapa kelompok yang dia mati karenanya, maka dia mati syahid. Seperti ya, orang yang tenggelam, ya, tertimpa benda dan sebagainya. Nah, dia antaranya ta'un, orang yang terkena penyakit di perutnya. Nah, maka dia mendapatkan syahadah. Fala yambaghi du'a bi raf'i sababi syahadah, sehingga tidak sepantasnya untuk berdoa agar diangkatnya sebab yang menyebabkan orang mendapatkan syahadah. Syahadah mulia. Ganjarannya jannah. Kenapa harus diangkat? Kan gitu. Dan penyakit ta'un, wabah ta'un ini apa? Akan menyebabkan orang yang mengalaminya, ketika dia mati karena itu, maka dia akan mendapatkan syahadah. Demikian. Wa zahiru sunnah anna qunut innama yushra' fi nawazil allati takunu min ghairillah. Sehingga kata Syekh Ibn Zain rahimahullah taala, kesimpulannya, zahir dari sunnah menunjukkan bahwasanya qunut nazilah ini disyariatkan dalam perkara-perkara nawazil, dalam perkara-perkara yang besar, allati takunu min ghairillah, yang terjadi bukan bersumber dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini maksudnya bukan apa? Perkara yang qadariyah, kauniyah, begitu. Iya. Yeah. Misal ida'il muslimin, seperti apa? Gangguan terhadap kaum muslimin. Okay. Wa tadyiq alaihim, seperti apa? Adanya tadyiq, upaya menyakiti kaum muslimin maupun upaya untuk menyempitkan kehidupan kaum muslimin. Apakah dengan gangguan, dengan ancaman, dengan pembunuhan dan sebagainya. Ya. Sebagaimana yang terjadi di Cina misalkan baru-baru ini, atau Myanmar ya, di mana kaum muslimin di sana dizalimi. Nah, maka apa? Jika memang itu yang terjadi, dibenarkan untuk membacakan kunut atas mereka. Nah, amma ma kana min fi'lillah, adapun apa yang bersumber dari perbuatan Allah, fa innahu yushra' lahu ma ja'at bi sunnah, maka disyariatkan dalam perkara tersebut sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh sunnah. Misal kusuf, contohnya seperti apa? Kusuf gerhana. Ya. Maka dilakukan salat kusuf, salat gerhana. Ya. Demikian. Dan itu apa? Tidak akan terjadi kecuali apa? Biqadarillah, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Maka kejadian besar seperti ini harus sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh sunnah. Kalau itu bersumber dari apa? Fi'lillah. Dari qadarillah. Nah. Fa yusra' lahu salatul kusuf, maka disyariatkan baginya untuk salat kusuf. Wa zalazil, misalkan, atau karena banyaknya gempa. Ya. Yeah. Seperti di mana? Maluku. Ambon. Ribuan kali, subhanallah. Jantung itu spot terus ya, spot jantung. Nah, bentar-bentar getar lagi, bentar-bentar getar lagi. Oh ya, subhanallah. Nah, maka syuri'alah salatul kusuf, apa wazalazil, syuri'alah salatul kusuf. Demikian juga dengan gempa, disyariatkan baginya untuk melakukan salat kusuf. Kama fa'ala Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Karena tidaklah terjadinya zalazil melainkan apa? Melainkan karena dosa-dosa kita. Nah, demikian. Dan itu merupakan ayat min ayatillah. Wa qala hadhihi salatul ayat. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ini adalah salatul ayat, salat yang menunjukkan akan kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala, kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Makanya disebutkan dengan apa? Salatul ayat. Salat yang menunjukkan apa? Mengingat akan kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala. Wa jadab yushra' lahu istisqa', demikian juga jadab. Ya. Kekeringan, tandus, paceklik, maka disyaratkan untuk istisqa. Wa kadza, dan demikian seterusnya. Wa ma alimtu li sa'ati hadhihi anna al-qunut syuri'at li amrin nazala min Allah. Dan aku tidak mengetahui sampai sekarang ini juga, sampai saat ini pula, kata Syekh, bahwasanya kunut itu disyaratkan untuk perkara yang diturunkan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya apa? Perkara yang diturunkan oleh dari Allah tabaraka wa ta'ala, perkara yang terjadi yang bersumber dari Allah tabaraka wa ta'ala, dari qadarullah, maka apa? Tidak disyaratkan kecuali apa? Kecuali dengan nas, kecuali dengan dalil. Adapun yang selain daripada itu maka boleh. Ya, itu kesimpulannya. Bal yud'alahu bil ad'iyatil waridah al khassah. Bahkan yang semestinya dilakukan adalah dengan mendoakan kebaikan, dengan doa-doa yang disebutkan, yang waridah. secara khusus. Lakin idza dhiqa 'alal muslimin, akan tetapi jika terjadi tadhyiq 'alal muslimin, terjadi gangguan terhadap kaum muslimin. Wa udhu, atau mereka disakiti. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengan itu, fa innahu yaqnut, maka hendaknya dia membaca qunut ittiba'an li sunnah fi hadzal amr, mengikuti sunnah dalam perkara ini. Nah, sekarang yang menjadi persoalan, siapa yang boleh melakukan qunut nazilah ini? Tsumma man alladhi yaqnut? Problemnya adalah, kata Syekh, siapa yang boleh melakukan qunut ini? Al-Imamul A'zam, apakah pemimpin penguasa? Au imam kulli masjid, atau imam setiap masjid? Au kullu musallin, atau setiap orang yang salat boleh melakukan qunut nazilah? Al-madhhab, adapun pendapat madhhab, maksudnya kalau Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan al-madhhab, maksudnya apa? Madhab Hambali. Karena beliau kuat, kuat sekali dalam masalah madhab Hambali. Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala. Dan beliau Hambali. Tetapi Hambali yang bukan muta'assib bil madhab. Seorang Hambali yang tidak muta'assib dengan madhabnya. Sehingga beliau katakan al-madhab, pendapat madhab, ini pendapatnya Hambali, an-nalladhi yaqnut huwa al-imam al-a'zam faqat, bahwa yang boleh menjalankan qunut nazilah hanyalah imam al-a'zam saja. Siapa imam al-a'zam ini? Alladhi huwa ra'isul a'la lid-daulah, yaitu puncak pimpinan dari sebuah negeri, presiden, raja, gitu. Ini menurut apa? Pendapat madzhab Hambali. Wakil ada juga yang mengatakan yaqnut kullu imamin masjid, boleh yang melakukan qunut itu boleh setiap imam masjid, siapapun juga imam masjid dia boleh melakukan qunut. Ini pendapat yang kedua. Wakil ada juga yang mengatakan yaqnut kullu musallim, boleh melakukan qunut setiap orang yang salat, walaupun dia apa? Salat sendirian. Salat sunnah misalkan, kemudian dia qunut di situ untuk qunut nazil, sebagaimana dilakukan oleh Hubaib Al-Ansari radhiyallahu anhu. Wa huwa sahih, dan ini pendapat yang sahih. Ini pendapat yang sahih. Li'umumi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Demikian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah. Wa hadha yatanawal qunutahu sallallahu alaihi wasallam 'inda nawazil, dan ini mencakup pula qunutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara nawazil, dalam perkara nazilah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga pernah melakukan qunut. Ketika beliau mengimami kaum, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kata Abu Hurairah apa? La uqrabanna salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh-sungguh aku akan menunjukkan salat yang mendekati dari salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Aku akan ajarkan salat yang salat itu mendekati dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kata Abu Hurairah. Maka apa? Fakana Abu Hurairah al-anhu yaqnut fi raqatil akhirah. Maka beliau radhiyallahu anhu melakukan qunut di rakaat terakhir min salat dzuhur, dari salat zuhur. wa salatil isya, dan salat isya, wa salati subhi, dan juga salat subuh. Ba'dama yaqul sami'allahu liman hamidah, setelah beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah, fayad'u lil mu'minina wa yal'an al kufar, maka beliau berdoa bagi kebaikan kaum muslimin dan mendoakan laknat bagi orang-orang kafir. Lihat. Ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Demikian juga yang dilakukan oleh Khubayb. Nah, Al-Ansar. Dan nanti akan dibawakan oleh Syekh Muhammad rahimahullah taala lebih detail tentang masalah itu. Nah, insyaallah taala pada faedah berikutnya insyaallah taala. Naktafi bi hadzal qadar. Aqulu qawli hadza, assalamu alaikum wa salam muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.